Waktu telah terlewati, denganku diri lupakan ilahi. Tersadarku ya Allah, Engkau yang sejati, denganmu tenanglah hati. Ku bersimpuh jaga hati.